Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, di mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermajlis kembali, kita bisa bertolabul ilmi. Kita semua merupakan fadilah, nikmat yang agung yang patut kita syukuri. Fa insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan penjelasan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa', penyakit dan obatnya, ataukah Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'ani dawa'i syafi, jawaban yang mujarab bagi siapa saja yang mencari, bertanya tentang obat yang jawaban yang memuaskan. Bagi siapa saja mencari atau bertanya tentang obat yang mujarab. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan pembahasan terkait dengan al-mahabbatu an-nafi'ah, kecintaan yang bermanfaat, sampai pada pembahasan al-wilayah. Jadi al-mahabbah, kecintaan, itu memiliki dua penyeru, dua sebab, dua pendorong, dua faktor, dua pendukung. Apa mas? Yang pertama, nyontek boleh. Yang pertama apa? Nggak tahu. Ilham. Yang pertama apa? Wallahu a'lam. Yang kedua? La adri. Masya Allah. Umar. Yang pertama Umar? Al-Jamal. Apa itu Jamal? Hah? Kurang keras. Kerendahan. Apa mas? Keindahan, kebagusan, kebaikan. Tayyib. Itu yang pertama. Yang kedua, Khalid. Antum bisa dihafal di situ seterusnya. Nah, Khalid yang kedua, Lutfi. Muhammad Yuda. Yang kedua apa? Enggak tahu. Khalil. Apa itu artinya? Kemuliaan. Tayyib. Jadi pendorong dan faktor pertama dari al-mahabbah, kecintaan, adalah kebagusan, kebaikan, keindahan. Yang kedua, kemuliaan. Nah, kemudian beliau juga menjelaskan bahwa al-walayah asluha al-hubbu. Sikap loyal itu dasarnya adalah kecintaan, kesenangan. Tidak ada sikap loyal kecuali dikarenakan adanya sikap ataukah kecintaan dan kesenangan padanya. Sebagaimana al-adawah asluha al-bughd. Permusuhan itu sumbernya, asalnya adalah kebencian. Dan Allah Azza wa Jalla adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Mereka juga wali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indak ya Aba Ali. Ayo. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan ayat yang menjelaskan bahwa wali Allah Azza wa Jalla itu bukan yang hanya sekedar bisa terbang di udara dan jalan di atas air. Tapi wali Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Masih ingat Aba Ali ayatnya? Lupa. Nah, kalau dibalik apa Mas? Sebelah kanannya apa Faiz? Ewa, Yunus. Ayatnya bunyinya bagaimana? Enggak ingat. Kayak insyaallah. Mas Fauzan. Wallah alam. Mas Todi. Wallah alam. Yang pernah nyupir di Saudi. Betul. Ayo anta. Nah, masya Allah. Soalnya suruh ngelangi. Ayat yang di situ menjelaskan tentang wali Allah Azza wa Jalla. Ayat yang di situ menyebutkan definisi wali Allah Azza wa Jalla. Ulangi. Yang keras. Ulangi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah Azza wa Jalla adalah yang paling bertakwa. Tayyib. Di situ nilainya belum 100, Pak. Ya, grup B, Bapak Kamtip Mas kita, monggo. Ya, wakilnya nanti siap-siap. Ya, komandannya dulu lah. Komandannya belum tampil, Kak. Betul. Ya, wakilnya, Bapak Wakil Kamtip Mas. Enggak tahu. Wahum yatakun, masya Allah. Hah? Wakanu yatakun. Ya sudah. Minta tolong siapa Eko yang bisa membantu. Kira-kira bisa jawab, biar cepat selesai masalahnya, bisa bekerja, bisa cari maisha dan seterusnya. Kira siapa yang bisa membantu? Apa telepon aja? Ya siapa aja yang bisa membantu? Siapa? Ya Pak, siapa enggak kenal kok. Abu Zura, fadhal Mas. Mantan santri. Monggo. Masya Allah. Bapak terapis, monggo. Wala rabbihim yatawakkalun. Hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Masya Allah. Jadi di terapi itu sebab. Tawakal hanya kepada Allah. Gitu ya. Indonesia gitu. Masya Allah. Sebelah kiri. Masya Allah. Sesepuh kita. Monggo. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Terus. Terus. Alladzina amanu. Alladzina amanu wa hum yattaqun. Indak Mas. Dari grup C Jawa Timur. Karena dulu ada ini ya. Lomba apa namanya? Cerdas Cermat Ikhwah ya. Masya Allah. Monggo grup C Jawa Timur. Saya lupa aslinya ini mana ini. Mas, Pak, Om. Nggih jenengan. Betul tadi? Ala inna allahi allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa hum yattaqun. Betul? Betul? Betul. Masya Allah. Jawa Timur belakangnya. Ini ngomplek nih Jawa Timur nih. Betul belakangnya Jawa Timur. Wahum yattaqun, betul? Sebelah kirinya Jawa Timur juga. Betul? Yang benar? Ya wis minta tolong sampai sebelah kirinya aja enggak apa-apa. Monggo. Betul, Mas? Wahum yattaqun, betul? Bagaimana yang benar? Wa kanu yattaqun, masyaallah. Tayib. Jadi wa kanu yattaqun alladzina amanu wa hum yattaqun. Barakallahu fikum. Itu ayat yang menjelaskan tentang definisi orang-orang wali-wali Allah Azza wa Jalla. Tayib. Dan wali Allah Azza wa Jalla dengan definisi itu banyak sekali. Tidak hanya terhitung dengan jari. Berapa ini? Nah itu, tayyib. Surat apa? Ayat berapa tadi, Abu Faiz? Surat Yunus, ayat 62, ayat 62 dan 63. Nah, coba dicek nanti ya. Yunus 62, 63. Tayyib. Kita lanjutkan kata al-mu'allif rahimahullah. Walihada ankara subhanahu ala man ittakhadha min dunihi awliya bi khilafi man wala awliya'a fa innahu lam yattakhidhum awliya'a min dunihi bal muwalatuhu lahum min tamami muwalatihi. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari siapa saja yang menjadikan selain Allah azza wa jalla sebagai para wali, para pelindung, para penolong. Bikhilafi man wala awliya'ah. Berbeda halnya dengan seseorang yang dia bersikap loyal kepada para wali-wali Allah azza wa jalla. Fa innahu lam yattakhidhum awliya'a min duni, maka mereka tidak menjadikan wali-wali Allah azza wa jalla sebagai wali, penolong, pelindung selain Allah azza wa jalla. Bal muwalatuhu lahum min tamami muwalatihi, akan tetapi orang-orang yang bersikap loyal kepada wali-wali Allah azza wa jalla tadi, mereka sikap loyal jadi yang menjadikan wali-wali Allah Azza wa Jalla sebagai wali tadi, penolong, pelindung, ataukah sebagai apa namanya, yang loyal kepada mereka, maka perwalian dia, sikap loyal kepada dari dia kepada mereka itu dengan sikap loyal yang sempurna. Jadi intinya Allah Azza wa Jalla mengingkari siapa saja dari hambanya yang menjadikan wali-wali Allah Azza wa Jalla atau selain Allah Azza wa Jalla sebagai pelindung dan penolongnya. Tayyib. Adapun orang-orang yang bersikap loyal kepada para wali Allah Azza wa Jalla, tapi dia tidak menjadikan para wali Allah Azza wa Jalla tadi sebagai tandingan untuk selain Allah Azza wa Jalla, mereka tidak minta bantuan, tidak minta pertolongan, tidak minta berkah kepada para wali Allah Azza wa Jalla tadi, maka itu adalah perwalian yang baik, yang benar, yang bagus. Sehingga tadi sudah diingatkan oleh sebagian ikhwah bahwa orang-orang yang beriman, mereka hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad ankara 'ala man yusawwi bainahu wa baina ghairi fil mahabbah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingkari siapa saja yang menyamakan kecintaan dia kepada Allah Azza wa Jalla dengan lainnya. Jadi dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla, namun dia juga cinta kepada selainnya, disamakan kecintaannya. Maka yang seperti ini diingkari oleh Allah Azza wa Jalla. Wa akhbara anna man fa'ala dzalika. Dan Allah Azza wa Jalla memberitakan bahwa siapa saja yang melakukan itu, faqad ittakhadha min dunihi andada. Sungguh dia telah menjadikan selain Allah Azza wa Jalla sebagai tandingan-tandingan yang diibadahi, yang disembah, yang dipertuhankan. Yuhibbuhum kahubbillah, mereka cinta kepada selain Allah Azza wa Jalla tadi sebagaimana mereka cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Nafal belum ketemu? Belum. Ilham belum ketemu? Sudah. Belum juga. Muhammad belum ketemu? Sudah. Halaman berapa? Enggak tahu halaman. Bukan lapangan. Sofha, enggak tahu. Beda cetakannya, khair insyaallah. Bab akhir-akhir Mas, tinggal berapa halaman kataman insyaallah. Tinggal bab-bab akhir. Baik. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman tadi yang telah kita dengarkan artinya, wa minan nas, di antara manusia, coba lihat daftar isi, cari judul Al-Mahabbah An-Nafi'ah. Kalau tidak ketemu berarti Faslun Maqamatul Asyik. Ya, Maqamatul Asyik nanti bagian akhir. Tayyib. Yang artinya wa minan nas, di antara manusia, mayyatakhidhu min dunillah, ada orang-orang yang menjadikan selain Allah Azza wa Jalla sebagai tandingan, sesembahan yang dipertuhankan. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka cinta kepada selain Allah Azza wa Jalla tersebut seperti mereka cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, mereka sangat cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi siapa saja yang menyamakan kecintaan dia kepada Allah Azza wa Jalla dengan selainnya, maka dicela. Adapun yang lebih mencintai Allah Azza wa Jalla daripada selainnya, maka itulah sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan ciri orang-orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Wa akhbara amman yusawi bainahu wa bainal andadi fil hubbi. Dan Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang orang yang menyamakan dalam hal kecintaan, menyamakan kecintaannya antara Allah Azza wa Jalla dengan tandingan selain Allah Azza wa Jalla. Segala sesuatu yang disembah, yang diagungkan, yang dimintai berkah, dimintai perkara-perkara yang hanya Allah Azza wa Jalla mampu untuk mewujudkannya, maka itu juga diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla, annahum yaquluna finnar lima'budihim, bahwa mereka kelak di neraka, mereka akan mengatakan kepada yang disembah, yang diibadahi, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwikum birabbil alamin. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 97 sampai 98. Tallahi, sungguh demi Allah, dahulu kami benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Ini komentar, ya, cuitan, apalagi ucapan dari orang-orang yang dulu ketika di dunia menyamakan kecintaan dia kepada Allah Azza wa Jalla dengan sekutu-sekutu ataukah tandingan-tandingan untuk Allah Azza wa Jalla. Mereka di akhirat mengatakan, sungguh demi Allah, dahulu kami betul-betul berada di dalam kesesatan yang nyata. Kapan itu? Idh nusawwikum birabbil alamin, ketika kami menyamakan kalian, yakni yang diibadah, yang disembah di dunia, ketika kami menyamakan kalian dengan Rabb alam semesta, dengan Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Jadi dari sini hendaknya kita betul-betul kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla melebihi kecintaan kita kepada selainnya. Karena orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, betul-betul cinta, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bihadza tauhid, kata al-muallif rahimahullah, wa bihadza tauhid fil hubbi, dan dengan tauhid ini, yakni cinta yang tinggi, cinta yang sempurna itu hanya untuk Allah Azza wa Jal. Atas dasar ini, arsalallahu subhanahu jami'a rusulih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seluruh rasulnya. Wa anzala jami'a kutubih, menurunkan seluruh kitab-kitabnya. Wa adbaqat 'alaihi da'wata jami'ar rusul min awwalihim ila akhirihim. Dan Allah Azza wa Jalla memberlakukan, menetapkan dakwah seluruh para rasul sejak awal sampai akhirnya. Hendak ya Zakaria. Zakaria, tayyib. Siapa rasul pertama? Kakak, diam ya. Main pinter adiknya, ya. Tayyib. Hendak ya Zakaria, siapa rasul pertama? Enggak tahu. Urwah. Siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Baik, masya Allah. Jadi Nabi Nuh, ya, adalah rasul yang pertama. Baik. Kalau orang sekarang mengatakan, ya, bapak penemu, apa namanya, kapal pertama, ya. Baik. Jadi bapak penemu dan pencetus kapal pertama bukan orang kafir, ya, tapi orang mukmin, bahkan rasul, yakni Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tayyib. Min awwalihim ila akhirihim. Jadi rasul yang pertama sejak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai rasul yang terakhir Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, semuanya diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendakwahkan, di antara isi dakwahnya agar manusia cinta dengan kecintaan yang sejati, kecintaan yang tinggi, yang sempurna hanya kepada Allah Azza wa Jalla. li'ajlihi khuliqatis samawati wal ard. Dengan sebab itu juga langit-langit dan bumi diciptakan. Wal jannatu wan nar, jannah neraka diciptakan. Faja'alal jannata li ahli, Allah azza wa jalla menjadikan jannah untuk ya orang-orang ahlul jannah, orang-orang yang beriman yang bertakwa. Wan nar lil musyrikina bihi fihi. Sedangkan neraka dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam hal kecintaan. Nah, itu diantaranya. Waqad aqsama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi alaihi salatu wasallam telah bersumpah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Tirmidzi dan An-Nasa'i. La yu'minu 'abdun hatta yakuna huwa ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak akan beriman seorang hamba sampai Rasul alaihi salatu wasalam lebih ia cintai dibandingkan waladihi. Hendak ya Hadzal Qarnain. Taib. Apa artinya walad? Anak. Kalau orang tua? Orang tua. Abun kan ayah. Orang tua. Kedua orang tua. Kalau anak waladun. Kalau orang tua? Kedua orang tua? Walidun. Taib. Tidak akan beriman seorang hamba sampai Rasul alaihi salatu wasalam yang lebih ia cintai dibandingkan anaknya, dibandingkan kedua orang tuanya, bahkan juga dibandingkan seluruh manusia yang ada. Dari sini berarti kalau kita masih cinta harta benda, ya, kecintaan kita dengan harta benda melebihi kecintaan kita kepada Rasul alaihi salatu wasalam, berarti masuk hadis ini. Kalau kita cinta kepada anak, kepada kedua orang tua, kepada seluruh atau manusia selain Rasul alaihi salatu wasalam, maka juga masuk dalam hadis ini. Sehingga kita harus betul-betul lebih cinta kepada Rasul alaihi salatu wasalam dibandingkan kecintaan kita kepada selainnya. Nah, ini terkait dengan cinta kita kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Padahal beliau ya seorang nabi, seorang rasul. Nah, beliau bukan Rabbul Alamin. Bukan Allah Azza wa Jalla. Beliau hanya diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Itu saja kalau kita jauh lebih cinta kepada selainnya daripada kecintaan kita kepada beliau, dinyatakan apa? La yu'min, tidak beriman. Kata al-mu'allif, fa kaifa bi mahabbati rabbi jalla jalaluh, bagaimana lagi kalau dibandingkan kecintaan kita dengan Allah Azza wa Jalla? Ya, bagaimana lagi kalau kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla? Tentu saja ya harus lebih dan lebih ya dibandingkan kecintaan kita kepada selainnya. Tayyib. Wa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar ibn al-Khattab suatu ketika pernah berkata, putrane ngantuk mas, ngantuk. Hendak kisahin Umar bin Khattab ini khalifah yang keberapa? Sain. Umar bin Khattab khalifah yang keberapa? Anas. Enggak tahu. Farhan. ke satu. Yang kedua siapa? Enggak tahu. Anta. Umar bin Khattab khalifah ke berapa? Enggak tahu. Ibrahim. Umar bin Khattab him khalifah ke berapa him? Kedua. Yang pertama siapa him? Abu Bakar ya, yang bagus ya him ya. Masyaallah. Barakallahu fiik Ibrahim. Duduk Ibrahim. Nah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dahulu pernah berkata Rasul alaihi salatu wasalam telah dahulu pernah berkata mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, la hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Jadi Umar bin Khattab cinta kepada Rasul alaihi salatu wasalam, dan kita tidak bisa membandingkan kecintaan kita kepada Rasul dibandingkan kecintaan Umar kepada Rasul. Ya, jauh bobot kecintaan kita kepada Rasul alaihi salatu wasalam dibandingkan kecintaan Umar kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Jadi Umar ketika itu menyatakan cinta kepada Rasul alaihi salatu wasalam, namun ketika dibandingkan dengan kecintaan terhadap diri sendiri beliau, maka masih kalah. Jadi Umar cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, tapi lebih cinta kepada diri sendiri, kepada diri beliau sendiri. Maka Rasul alaihi salatu wasalam pun mengomentari, lah, ya tidak seperti itu. Tayyib. Sampai aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Ya, sampai aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Padahal ini siapa? Umar bin Khattab. Nah. Indah ya Balukman. Ya, masyaallah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau adalah seorang tokoh besar yang ditakuti oleh bangsa Demit Merkayangan. Ya, bagaimana ucapan atau tanggapan dari San terkait dengan Umar bin Khattab? Enggak ingat? Abu Naufal. Ucapan yang masyhur terkait dengan Umar ditakuti oleh dari bangsa Demit. Aywa, masya Allah. Lau salakta fajjan, la salaka syaitanu fajjan ghayra fajjik. Kalau seandainya engkau wahai Umar menempuh melewati sebuah lorong, sebuah gang, sebuah lorong, niscaya setan Demit itu akan muter, melambung balik kanan melewati jalur yang lain. Gitu Mas ya. Jadi jangan takut sama setan, gitu ya. Nah, jangan takut sama setan. Setan malah takut kepada kamu, kan gitu ya. Barakallahu fikum. Itu Umar bin Khattab. Dengan keimanan beliau, dengan ketakwaan beliau, ya, disegani, ditakuti oleh musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Ya, dulu di awal-awal Islam, bencinya, yakni sebelum beliau masuk Islam, bencinya luar biasa. Ya. Nah, jadi gentonya bangsa Arab ketika itu gitu ya. Taib. Barakallahu fikum. Jadi semua orang takut kepada Umar bin Khattab. Rasul alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla mengokohkan Islam ya dengan Umarain. Ya. yang kemudian Allah Azza wa Jalla tolong Islam dengan masuknya siapa? Mas Agus. Siapa? Umar. Betul Umar. Umar ya. Baik. Ketika Umar Ibn Khattab sudah masuk Islam, maka Islam pun semakin apa? Disegani. Nah, jadi kalau seandainya Umar Ibn Khattab cinta kepada Rasul alaihi salatu wasalam, namun ketika beliau lebih cinta kepada dirinya itu belum diterima, belum dinyatakan benar kecintaannya oleh Rasul, maka bagaimana lagi kita? Aila tu'min hatta tasil mahabbatuka ila hadil ghoya. Jadi betul-betul cinta kita kepada Rasul alaihi salatu wasalam itu harus lebih pada kecintaan kita kepada diri kita sendiri, kepada orang lain dan seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.